Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiokhia yang didirikan oleh Pendeta Bikman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bikman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com. www.reformata.com. www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bikman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan masih memikirkan tentang Alkitab kita. Kali ini kita akan membicarakan tentang wahyu baru. Apakah memang masih ada wahyu baru atau sudah lagi tidak ada? Ini menjadi persoalan yang cukup serius, bukan? Karena kita perlu memahami dengan jeli sehingga tidak hanya kemudian asal bicara, asal menerima, dan akhirnya menjadi banyak kesalahan. Apa kata Alkitab? Nah, itu yang menjadi paling penting. Matius pasal 5, 17 dan 18. Matius pasal 5, 17 dan 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sesudah kemudian kita akan membaca bagian yang kedua di dalam 1 Korintus 13, 9-13. Demikian firman Tuhan. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suara gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal kamu dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, kemudian di dalam wahyu, saudara-saudaraku yang kekasih, pasal yang pertama, wahyu pertama 1-3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah mengatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah dia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudaraku yang kekasih, menjadi amat sangat menarik sebetulnya kalau kita memikirkan bagaimana kebenaran itu dinyatakan, diungkapkan, dan bagaimana seharusnya umat itu hidup dan dihidupi olehnya. Pemahaman kita yang pertama, ketika Yesus datang dikatakan dia tidak meniadakan Taurat tapi menggenapinya, yaitu menggenapi PL tentunya, dan segala apa yang ada di dalam PL. Apa yang digenapi? Nubuat-nubuat yang ada di PL. Nubuat di PL semua mengarah kepada satu titik yang sangat jelas, Yesus Kristus. Mulai dari Musa misalnya, Kejadian 3:15, janji tentang keturunan, yang tumitnya akan diremukkan keturunan ular, tetapi dia akan meremukkan kepala ular itu. Itu Kristus di atas kayu salib. semua nubuat-nubuatan yang menyangkut adanya pemimpin besar yang dikatakan juga oleh Musa. Lalu juga bagaimana Mika berkata tentang tempat kelahirannya Bethlehem. Lalu Yesaya tentang perawan yang melahirkan, termasuk hamba yang menderita. Bagaimana perjalanan hidupnya? Nah, jadi Yesus bukan meniadakan tapi menggenapi semuanya. Itu satu dulu penggenapan nubuat. Dua, penggenapan yang dimaksud adalah apa yang digambarkan dalam Taurat atau PL yang masih merupa bayang-bayang diterangkan oleh Tuhan Yesus menjadi terang benderang di dalam dirinya. Dan yang ketiga, segala janji yang ada, segala pengharapan yang masih berbentuk penantian kini sudah genap di dalam Yesus Kristus. Jadi pertama harus dipahami dulu, Alkitab itu sudah genap, PL itu sudah genap, sudah genap. Tinggal satu yang ditunggu Yesus datang kedua kali. Kapan? Kita juga nggak tahu. Itu sangat jelas ayatnya, ya. Fenomena, tanda-tanda ada, tapi bukan tanda-tanda yang spesifik. Akan begini lalu begini. Tidak, tanda-tanda umum. Kelaparan, dari dulu sekarang akan datang, kelaparan ada. Perang, dulu sekarang akan datang, ada. Apa saja pun ada. Gempa bumi dan seterusnya, ya. Jadi harus hati-hati dulu memahami semuanya. Nah, jadi Yesus adalah penggenapan dari Taurat dan perjanjian lama. Nah, kemudian Paulus waktu berbicara kepada orang di Korintus, pada waktu itu dilatar belakangi oleh terpecah-pecahnya orang Korintus, ributnya satu sama lain, yang satu merasa karunia ini lebih hebat dari karunia itu dan seterusnya. Dan bagaimana Yesus melihat orang-orang di Korintus itu ternyata masih duniawi karena mereka ribut satu sama lain. Lalu digambarkan juga mereka harusnya mengerti tentang kebenaran. Maka dia berbicara tentang kasih di pasal 13 sesudah pasal 12 tentang karunia. Dan dia mengatakan tentang apa yang ada, semuanya itu yang dulu kita tunggu-tunggu sekarang sudah tiba. Kalau sempurna sudah tiba, mau apa lagi yang lainnya? Ada dua aspek. Pertama, kedatangan Kristus yang pertama. Maka sempurnalah segala apa di dalam dia dan olehnya hanya untuk kemuliaan namanya. Yang kedua, nanti kedatangan dia kedua, yaitu kesempurnaan kita di dalam hidup di kekekalan. Ya, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Yang pertama kedatangannya kesempurnaan kita dalam keselamatan, penebusan di atas kayu salib. Nah, kemudian segala Alkitab itu diajarkan kepada kita oleh para rasul. Maka kemudian ditutuplah oleh kitab Wahyu, bagaimana kemudian Yohanes juga mendapat pewahyuan yang disingkapkan kepadanya. Ingat, wahyu sesuatu yang dibukakan, sesuatu yang dinyatakan. Dan wahyu itu selalu bersifat sebelum atau sesudah. Artinya begini, Musa mendapatkan wahyu yang diinspirasikan, wahyu yang harus ditulis. Maka tahulah Musa tentang hari pertama, hari kedua, tiga, empat, lima. Enggak ada itu, enggak tahu bagaimana ceritanya dulu, bukan? Karena hari ke-6 baru ada manusia. Musa tahu, karena diwahyukan kepadanya, disingkapkan, itu wahyu. Lalu Yohanes dan juga nabi-nabi lain, rasul-rasul lain juga menerima pewahyuan. Mereka disingkapkan lagi satu kebenaran, khusus Yohanes, tentang gereja Tuhan yang akan datang. Tetapi bukan hanya akan datang pada waktu itu atau yang sudah. Karena Yohanes bicara Yesus yang mati, Yohanes juga bicara tentang pembunuhan penyalipan, tentang 7 gereja pada masa itu, begitu ya. Jadi wahyu itu berlaku untuk waktu sebelum di dalam kitab wahyu, pada waktu wahyu disampaikan oleh Yohanes, dan sesudah. Nah, yang sesudah ini disingkat sebetulnya yang Tuhan mau katakan. Apa yang akan terjadi, kan begitu. Maka dibukakanlah kepada Yohanes. Yang pertama itu diinspirasikan kepada Yohanes. Ya. Nah, jadi wahyu itu sesuatu yang dibukakan, yang kita gak pernah tahu datanya, ya, dulu dan akan datang. Nah, semua sudah selesai. Dulu itu oleh Musa tentang penciptaan, akan datang banyak yang lain-lain dan selengkapnya oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu. Maka kemudian Musa dan juga Yohanes seperti yang sudah kita dengarkan beberapa sebelumnya, bukan? Bahwa Musa berkata, jangan ada yang ditambahkan kepada Taurat itu. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Begitu pula Yohanes menutup kitab Wahyu. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Artinya apa? Alkitab itu sudah menjadi sempurna. Sudah lengkap. Kan itu yang mesti dipahami. Maka jangan ditambah, jangan dikurangi. Nah, logika pertama. Kalau sudah tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, artinya apa? Pertama, tentu sudah cukup. Kan itu dulu. Cukup ya, gak perlu tambah, gak perlu kurang dong. Pas kan sudah. Nah, jadi kalau dalam ukuran dia pas, itu kuantitasnya. Semua informasi yang diperlukan oleh manusia sudah ada di dalam Alkitab. Jadi tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. kualitas, ya, kalau bicara kualitas apa? Sempurna. Karena apa yang disampaikan menjadi sempurna, utuh adanya. Sempurna, menjadi kebenaran yang tidak terbantah. Sempurna, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Nah, jadi pengertian tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi, amat sangat jelas dan mudah dipahami. Ya, jumlahnya cukup, kualitasnya sempurna. Jadi mau apa lagi? Tidak boleh ada apa-apa lagi. Nah, ini saudara-saudara menjadi sesuatu yang menarik, yang harus kita perhatikan, yang harus kita gumuli dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memahami kebenaran itu? Bagaimana kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan itu? Nah, kalau Alkitab sudah lengkap, sudah sempurna, tidak perlu tambah apalagi yang lainnya, berarti bukan? Maka konsekuensinya tidak boleh tambah, tidak boleh kurangi. Artinya lagi, mana mungkin ada wahyu baru? Mana mungkin ada inspirasi baru? Kalau ada berarti kan mesti ditambahkan. Kalau ada berarti kan sejajar dengan Alkitab. Kalau ada berarti kebenaran Alkitab tidak cukup. Nah, kalau ini konsekuensinya kan gawat. Bagaimana bisa nih? Nah, karena itu saudara-saudara, perlu harus hati-hati dulu. Inspirasi di dalam pengertian bagaimana Tuhan menginspirasi Nabi dan Rasul untuk menulis. Wahyu yang disingkapkan, tidak ada lagi. Tidak boleh tambah, tidak boleh kurangin. Kita, pada waktu membaca Alkitab diberi hikmat. Pada waktu jalan kita lihat ini, lihat itu, dimungkin kita diinspirasi oleh Roh Kudus. Tetapi pengertian inspirasi kita sekarang ini berbeda dengan yang para Rasul dan para Nabi. Sehingga saya misalnya klik ada sesamting, dapat inspirasi, dapat ide kan. Lalu saya bisa khotbahkan. Bisa benar? Bisa. Bisa salah? Bisa. Nabi sama Rasul diinspirasi Tuhan salah bisa gak? Gak bisa. Benar, karena mereka dijaga sepenuhnya. Kita gak tercampur aduk dengan pikiran kita. Karena itu, tidak ada orang yang bisa sejajar dan sederajat dengan Alkitab dalam kebenaran yang tidak salah. Hanya Alkitab itu. Pendeta saya bisa salah? Bisa. Omong kosong itu tidak. Maka saya selalu bilang, kalau saya khotbah perhatikan tiap kalimat saya. Memang begitu enggak ayatnya. Saya bisa bilang kata Tuhan, itu kan kataku. Menurutku Tuhan berkata begini, padahal Tuhan tidak begitu. Alkitab tidak begitu, kan kacau. Karena itu paling gampang untuk klaim ini, klaim itu. Maka begitulah tentang wahyu itu. Seharusnya lah kita mengerti dan menghargai hakikat wahyu, kecuali kita memang tidak menghargainya. Atau memang mungkin tidak mengerti. Ya. Jadi pewahyuan baru itu tidak ada lagi. Nah, karena itu kalau saudara misalnya berdoa buat tambah Tuhan, ya saya juga sering didoakan kan. Tuhan menambahkan lagi pewahyuan. Pewahyuan apa yang mau ditambahkan ke saya? Alkitab sudah lebih dari cukup. Tuhan memberi hikmat untuk mengerti. Perhatikan. Tuhan memberi hikmat untuk mengerti. Sekali lagi, berdoalah. Tuhan memberi hikmat pada Pak Bigman supaya makin mengerti kebenaran Alkitab yang sudah cukup ini, yang sudah sempurna ini, yang sudah final ini. Ah, itu betul. Itu betul. Saya bukan nabi, saya bukan rasul, bukan kualitas itu untuk menerima pewahyuan. Dan nabi sudah selesai eranya di PL. Makanya di PB tidak ada. Rasul sudah selesai eranya di PB. Makanya rasul tidak ada di PL. Itu era yang spesifik untuk menulis Alkitab itu. Dan tidak lagi ada orang yang boleh menulis Alkitab selain dari yang sudah ada itu. Ini yang harus kita pahami, saudara. Menulis pendapat kita tentang Alkitab, kita ada hikmat tentang Alkitab, silakan. Tapi itu pun harus diuji. Karena wibawa kita bukan sama dengan nabi, dengan rasul, sekalipun ada orang menabikan dan merasulkan dirinya. Bagi saya itu tetap sesuatu yang menjadi aneh sama sekali. Terlalu meremehkan jabatan yang suci itu. Ya. Padahal dengan terang benderang, kalau nabi semua ada di PL, kalau nabi ada di panjang zaman, kenapa gak ada di PB? Kenapa mereka gak nulis di PB? Namanya nabi, nebiim, prophet, profesi, nubuat. Itu tugas mereka. Di PB rasul. Kenapa di PL gak ada rasul? Rasul yang diutus. Itu dalam konteks murid Yesus yang diutus ke dalam dunia. Gak ada nubuat lagi. Gak ada lagi nabi menulis di situ. Sekalipun ada beberapa nabi dicatat, itu sudah tinggal era transisi PL ke PB. Tapi mereka tidak pernah bisa menulis apapun di dalam PB. Data itu fakta itu dengan mudah dilihat. Bagaimana mungkin dipaksakan? Nah, karena itu tidak ada lagi pewahyuan baru, kecuali saudara menganggap Alkitab belum cukup. Seringkali asumsi kita begini, Allah itu kan maha kuasa, tidak bisa dibatasi. Memang Allah tidak bisa dibatasi, siapapun gak bisa membatasi. Ya karena itu kan Allah bisa saja memberikan kepada orang wahyu baru. Artinya Tuhan melanggar sendiri ayat sucinya, kan begitu. Jadi jangan neko-neko dulu. Jangan menghubung-hubungkan kemahakuasaan Tuhan dengan kesembarangan. Kan begitu. Tuhan mahakuasa betul. Tapi dalam mahakuasanya dia juga memberi cukup bagi kita Alkitab itu. Jangan tambah, jangan kurangi. Allah tidak bisa dibatasi apapun. Allah itu bergerak sepanjang zaman. Ya justru dia buktikan dengan Alkitab yang PLPB. Yang semuanya lengkap ini ya di abad awal secara konsili dan secara satu buku komplit itu di tahun 400-an di konsili Kalsedon ya sudah ribuan tahun itu, tapi benar aja itu cukup, nggak perlu tambah-tambah kitab baru. Saudara, kalau ada wahyu baru ya ada kitab baru. Itu sebab Paulus berkata jangan remehkan nubuat, tapi ujilah segala sesuatu. Namun nubuat yang dimaksud Paulus itu jelas di 1 Korintus 14 ayat 3. Bukan membicarakan yang akan datang, bukan ramalan. Tapi nubuat di 1 Korintus 14 ayat 3. Membangun, menasihati, menegur. Itu jelas sekali. Makanya dibilang jangan anggap remeh teguran itu. Jangan anggap remeh nasihat itu. Atau jangan anggap remeh kalimat yang membangun itu. Dengarkan kalau ada orang yang bicara. Tapi uji, cocok gak dengan kalimat-kalimat para rasul, kalimat-kalimat para nabi, Alkitab ukurannya. Jadi kalau saya ini dapat wahyu baru berarti saya sejajar dengan penulis Alkitab. Enggak lah, saya tidak bisa selevel dengan Alkitab. Di waktu lampau sudah terjadi pengkupan kekuasaan ketika gereja hanyut dalam semangat kepemimpinan yang ekstra. Sehingga pemimpin yang paling tinggi dianggap menjadi orang yang tidak bisa salah. Sama dengan Alkitab. Ya gak bisa. Saya pendeta bisa salah. Bisa. Siapa bilang tidak? Jangan menciptakan kebingungan. Jangan menutup-nutupi dan mensuci-sucikan jabatan. Marilah kita belajar apa adanya. Firman itu akan membedah, membelah, menguji kita semua, bukan? Karena itulah diperlukan kejujuran, kesungguhan kita dalam pengiringan kita akan Tuhan itu. Supaya kita tidak menjadi salah dan tidak membuat masalah. Nah jadi saudara-saudaraku yang kekasih. Adakah wahyu baru? Tidak lagi. Wahyu sudah selesai. Diawali dengan kejadian wahyu yang Tuhan bukakan kepada Musa. Sehingga dia melihat apa yang sudah ada di hari pertama, kedua, ketiga, empat, lima. Padahal hari ke-6 manusia baru diciptakan. Artinya secara sejarah pun, secara logika pun mana mungkin manusia diciptakan hari ke-6 tahu apa yang terjadi. Tuhan menyingkapkan, membukakan wahyu. Begitu pula Alkitab ditutup dengan kitab Yohanes. Yaitu kitab wahyu. Yohanes dibukakan, disingkapkan wahyu. Tentang nanti akhirnya seperti apa akhir zaman itu. Sekalipun wahyu tidak bisa dengan serta-merta disebut kitab akhir zaman. Enggak juga. Karena dalam wahyu juga ada gereja masa itu. Bahkan masa sebelumnya. Ya. Tapi memang sangat kental dan cukup banyak membicarakan nanti yang akan datang. Bahkan sampai ke pengadilan di sorga sana begitu ya. Kitab wahyu memberikan mendeteksinya dengan indah. Itulah wahyu. Di awal, di akhir, kejadian dan wahyu. Yang lain-lain dapat wahyu? Dapat. Pada bagian-bagian tertentu ketika mereka bicara tentang akhir zaman, tentang lain-lain. Yang mereka gak tahu. Tapi itu mesti diuji secara spesifik kriterianya memenuhi syarat apa tidak. Karena itu jangan sembarang. Rasul saja tidak semua mendapat wahyu. Banyak mendapatkan inspirasi untuk menulis. Bahkan ada rasul yang tidak menulis. Ada nabi yang tidak menulis. Jadi jangan kemudian serta-merta semau-mau kita membuat apa yang kita mau. Lalu kita tuliskan di situ seperti apa yang kita mau. Kita ngomong atas nama nabi, atas nama rasul. Aneh sekali. Apa hak kita, bukan? Karena itu tidak ada wahyu baru. Alkitab sudah lebih dari cukup. Barang siapa yang mengatakan masih ada wahyu baru, artinya dia mau mengatakan Alkitab belum final, belum cukup. Itu dulu. Yang kedua, kalau dia mengatakan masih ada wahyu baru, artinya masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang kemungkinan nanti baru tahunya nanti, karena kan belum selesai. Masih ada yang baru-baru, bukan? Jadi Alkitab itu pun tidak bisa Anda jadikan pegangan sepenuhnya. Kalau itu yang terjadi, kira-kira menurut saudara apa? Alkitab belum selesai, belum bisa dipegang sepenuhnya, gak bisa dibilang sempurna. Dan ketika Alkitab bilang jangan tambah, jangan kurangi, dia menjadi salah pada dirinya. Karena ternyata masih belum selesai dan perlu ditambah. Kalau ada wahyu baru. Saya percaya Alkitab 100%. Dan saya tidak mau mengutak-ngatik Alkitab. Saya tidak mau menambah-nambahi. Dan saya tidak mau mengurangi. Ada bagian-bagian yang saya baca, saya pahami dengan utuh. Tapi saya sadari sulit melakukannya. Tapi saya tidak mau mengurangi itu atau membuang itu. Atau menghindari ayat itu untuk dikhotbahkan. Saya akan khotbahkan. Saya tahu ada ayat-ayat yang menyenangkan. Cocok dengan semangat saya, sangat bergairah. Tapi saya pun tidak akan mau memanipulasinya sehingga hanya mengkhotbahkan itu, tapi tidak yang lainnya. Katakanlah yang dikatakan Alkitab. Jangan tambah, jangan kurangi. Soal enak apa enggak enak, cocok apa enggak cocok, nomor 5. Enggak penting siapa kau, enggak penting siapa aku. Penting Alkitab itu. Kita ini nothing di hadapan Tuhan itu. Sikap rendah hati ini yang perlu dibangun. Kesadaran yang cerdas. Sehingga kita tidak menjadi sembarang. Saya khotbah juga dapat ide, dapat inspirasi dari Roh Tuhan. Jelas. Tapi itu kan nyampur dengan ideku, dengan pikiranku. Nah mana yang kata Tuhan, mana yang kataku? Maka dengarkan aku bicara, tapi ujilah, telitilah, hati-hatilah. Saya kasih contoh. Ada orang bilang, katanya Tuhan ngomong sama dia. Dia akan mimpin perjamuan kudus di sorga. Ya. Dan orang kemudian bilang, oh, luar biasa loh Pak. Saya hanya mengatakan secara sederhana, kalau begitu berarti Alkitab salah. Karena Alkitab bilang, jadikanlah ini peringatan akan aku. Akan apa? Kematiannya. Di mana kita memperingati? Di bumi. Sampai kapan? Sampai nanti kita bersatu dengan dia. Itu dikatakan Paulus juga. Kalau kita sudah bersatu dan bersukutu dengan dia, ngapain kau perjamuan kudus? Mana ada di surga lagi perjamuan kudus? Apa yang mau kau ingat? Penderitaan Yesus. Wong Yesusnya sudah di depan mata kita. Bersukutu bersatu dengan kita. Di surga yang mulia. Itu kan logika sederhana itu. Tapi bagaimana mungkin orang bisa mengiyakan? Nah itu yang saya bingung. Jawabannya gampang, karena memang sudah pada gak mau lagi baca Alkitab. Cuma kasih kuping dengar yang suka, yang cocok, yang enak. Lihat yang enak, dapat yang enak, ya sudah itu yang semua mau. Maka terjadilah kekacauan dalam gereja. Identitas gereja makin kabur. Gak jelas lagi. Ayo belajar yuk kembali ke Alkitab. Ingat gak penting siapa itu Big Man Sirait, pendeta apa itu. Tapi penting kebenaran itu. Jadi kalau aku bicara benar kau dengarkan. Tapi kalau tidak jangan dengarkan. Begitulah saudara harus berlaku kepada tiap hamba Tuhan. Kalau saudara cinta, tegur mereka yang salah. Kalau kebetulan kau tahu telak-telak salahnya. Alkitab gak bilang begitu, kenapa Bapak bilang ada perjamuan kudus? Kasih tahu dia. Tapi kalau tidak, berarti kau sudah menyetujuinya. Dan kau bersokongkol dengan kekacauan. Kau harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Apa saya udah tegur tapi gak mau? Ya jabat tangannya, sorry. Termasuk ke saya pun harus begitu. Ya, bagi saya teguran orang itu menyenangkan, mengingatkan kita. Kalau yang benar negurnya toh, tapi kalau asal dardur-dardur tegur-tegur supaya kelihatan hebat, yang kau salah denin. Ya, anjing menggonggong kabila berlalu saja. Yang kita mau yang benar, yang tepat, yang bermutu, yang membangun, ayolah. Oleh karena itu, dengan jelas dan dengan terang benderang, wahyu sudah selesai. Kejadian bicara sebelum dunia, wahyu sesudah dunia ini akan berakhir. Wahyu sudah selesai, jangan ditambah, jangan dikurangi lagi Alkitab itu. Inspirasi pun sudah selesai. Yang ada adalah ide atau hikmat yang Tuhan berikan. Inspirasi kalau kita mau pakai istilah itu, tetapi dengan kualifikasi. Kualitas yang berbeda dengan dimaksud inspirasi pada Nabi dan Rasul. Maka kita mengerti apa yang sudah ada tertulis di Alkitab. Nah itulah yang kita khotbahkan. Gak ada yang baru. Ingat, lalu bilang kasih setia Tuhan selalu baru tiap hari. Iya, itu pengalaman hidup kita sangat terbatas untuk menampungnya. Bedakan itu, jangan dicampur aduk semua ayat-ayat itu asal ditafsir seenaknya, lalu lepas dari konteksnya, dan itu akan menjadi sangat berbahaya. Akhirnya, saudara-saudaraku yang kekasih, selamat makin teliti menjadi orang Kristen yang hati-hati, yang cinta firman Tuhan sepenuhnya, bukan cinta fenomena. Memberi telinga untuk kebenaran sekalipun sulit untuk dipahami dan dilakukan, tapi jangan kasih telingamu hanya untuk hal yang menyenangkan dan datang yang hanya menikmati dan kenikmatan tubuhmu untuk apa yang kau inginkan dan kau dapatkan. Semoga kita menyadari kedekatan kita dengan Tuhan. Dan dia berkata, kalau kau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Semoga Anda bijak untuk mengerti. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu, ya Tuhan. Tolong kami, tuntun kami, bimbing kami. Supaya hidup kami sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Sehingga di dalamnya nama Tuhan sungguh dipermuliakan. Berkati sertai kami dalam perjalanan hidup kami untuk semakin mencintai firman Tuhan. Tak berdali, tak beralasan untuk menambah-nambahkan apa yang sebetulnya hanya cocok untuk kuping kami, tapi tidak dengan kebenaran-Mu. Ampunkan kami karena kami seringkali tak lagi mampu membedakan beriman dan berdukun. Karena itu Tuhan, beri pencerahan pada gereja-Mu untuk berhati-hati dan tak terjebak di sana. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kepala gereja yang sejati, yang sudah menggenapi seluruh nubuat dan wahyu itu, kami berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirai. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra pamah dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021-392-4229, 021-392-4229, email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.